Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa amma qiyamul lail fa fadluhu 'azim wa thawabuhu jazil wal warid fi fadlihi min al-kitab wa sunnati syai'un katsir yatulu dzikruhu wa ya'suru hasruhu. Qala Allah ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil gumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil qur'ana tartila. Tibalah saatnya kita menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail. Setelah beliau menjelaskan sebelumnya tentang keutamaan sholat duha, maka beliau sekarang ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan qiyamul lail. Sebagaimana dijelaskan pada pelajaran atau pengajian yang lalu, bahwasanya obat kegundahan itu ada tiga. Obatnya segala macam kesusahan, kegundahan itu ada tiga macam. Sekarang ini adalah musim banyak orang susah, banyak orang gundah. Dan sebetulnya orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang susah atau banyak susah, banyak gundah itu karena tidak terpikirkan olehnya atau karena sudah melupakan dirinya bahwasanya kehidupan ini adalah sebuah ujian, sebuah cobaan. Sehingga tatkala dia sudah melupakan, maka seakan-akan dia itu merasa bahwasanya ini adalah sebuah kesusahan yang luar biasa. Sehingga waktu saya 2 minggu lalu berdakwah di Bandung itu dekatnya ITB, pas pada waktu itu juga, hari itu juga ada seorang mahasiswa yang meloncat dari lantai 4 sampai meninggal dunia. Kenapa demikian itu banyak terjadi di masyarakat kita? Karena itulah, mereka itu tidak sadar atau tidak mengetahui bahwasanya inti dari kehidupan kita itu adalah untuk dicoba. Nah, oleh karenanya di sini kita akan membahas salah satu daripada obatnya kesusahan. Di mana kata para ulama obatnya kesusahan itu ada tiga macam. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Tidak ada yang seperti Al-Quran. Al-Quran mempunyai khasiat tersendiri untuk membersihkan hati. Al-Quran itu mempunyai khasiat tersendiri untuk menghilangkan segala macam kesusahan. Sebagaimana saya ceritakan, pernah suatu waktu saya itu merasa susah, ada problem. Tiba-tiba seperti biasanya kita bangun malam, itu kan biasanya masjid sebelum subuh itu melantunkan Al-Quran, dikeraskan suaranya. Subhanallah, pada waktu itu begitu kita mendengar, sambil kita baca zikir, kita mendengar suatu ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di mana di situ disebutkan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku curhatkan kesusahanku dan juga kegelisahanku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, setelah dengar ayat tersebut langsung jadi sebab sembuhnya. Nah, ini salah satu contoh, lihat bagaimana Al-Quran itu adalah syifa. Bagi yang membacanya itu syifa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menghadiri pengajian-pengajian agama. Nah, kenapa? Kita merasa susah karena kita tidak tahu bahwasanya hidup ini adalah tujuannya itu untuk dicoba. Tujuannya itu untuk diuji supaya kita itu, supaya Allah Ta'ala itu mengetahui di mana di antara kita yang benar-benar melaksanakan perintahnya, di mana di antara kita yang benar-benar tunduk kepada aturannya, di mana di antara kita yang melawan hawa nafsunya untuk menyondongkan diri kita itu kepada apa yang dibawa oleh Allah Taala. Nah, itulah maksudnya. Oleh karenanya Allah Taala firman dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan manusia, dialah yang menciptakan kehidupan, dialah yang menciptakan kematian. Untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Itulah. Jadi tujuan hidup itu seperti itu. Nah, tapi seakan-akan kita melupakan hadis Nabi yang berbunyi, sehingga karena kita telah melupakannya, seakan-akan mengatakan problem yang kita punya itu paling besarnya problem. Padahal kalau dibandingkan sama orang lain, nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kata Nabi SAW, innallaha yabtali ibadahu ala qadri dinihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencoba hamba-hambanya itu dengan kadar kekokohannya di dalam agamanya. Agama di sini maksudnya keimanannya. Fa idza ra'a fi dinihi as-salab, kalau seumpama Allah itu melihat di dalam keagamaannya itu atau keimanannya itu kokoh, ibtala bihi ala qadri sulbihi, maka Allah Ta'ala mencobanya itu dengan kadar kekokohannya itu. Wa idza ra'a fi dinihi riqqah, kalau seumpama Allah Ta'ala melihat pada hambanya itu ada ketipisan dalam keimanannya, fattalahu Allahu ala qadri qadri dinihi, maka Allah Ta'ala itu akan mencobanya, mengujinya tergantung kepada agamanya. Jadi masing-masing ada cobaannya, cuma tergantung. Tambah kuat iman seseorang, tambah besar cobaannya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis lainnya, asyaddul bala al-anbiya, atau dalam hadis lain, asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Paling beratnya cobaan itu adalah para nabi, baru para ulama, baru yang seperti mereka dan yang mengikuti jejak mereka. Nah, sesuai dengan sabda Nabi tadi gitu. Tambah tinggi seseorang, tambah besar cobaannya. Diibaratkan sama seperti pepohonan itu, tambah tinggi anginnya tambah keras gitu. Jadi sama seperti itu. Nah, karena kita melupakan tujuan hidup kita memang untuk yang semacam ini, karena kadang-kadang kita juga melupakan bahwasanya lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Al-Habibullah Haddad yang mengarang kitab Nasihat Dunia ini, beliau mengatakan, apapun yang kamu rasakan daripada segala macam cobaan yang kamu anggap itu berat, kalau dibandingkan sama musibahnya Nabi, cobaannya Nabi, enggak ada apa-apanya. Kenapa? Cobaan Nabi itu kompleks. Semuanya berkaitan rumah tangga, berkaitan rezeki, berkaitan tetangga, berkaitan apa saja sudah pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga paling tidak kalau kita melihat ada yang semacam itu, apalagi orang baik, kita kan akhirnya hati kita itu menjadi menerima dengan ketentuan Allah. Itulah maksudnya kalau kita melihat kepada manaqibnya para ulama, sejarahnya para anbiya dan sebagainya, untuk supaya kita jadikan mereka sebuah teladan. Lalu obat yang ketiganya apa? Untuk menghilangkan segala macam kesusahan dan kegundahan, bangun malam. Ini mujarrab betul. Segala macam kesusahan, kegundahan itu jika kita tuangkan ketika kita bangun malam, duaan saja, sholat malam dua rakaat, kemudian kita minta mengadu curhat kepada Allah Ta'ala, nah itu adalah obat. Dan kita akan merasakan hasiat daripada qiyamul lail itu dengan cepat, kesusahan, kegundahan semua akan hilang. Ini mujarrab. Nah, oleh karenanya, karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis kutsinya bahwasanya ketika sepertiga malam yang akhir itu sudah tiba, maka Allah Ta'ala turun ke bumi dengan rahmatnya. Dimana Allah Ta'ala itu mengatakan, hal minta ibin fa'atubulah, hal min mustafirin fa'afirulah, hal min talibi hajatin fa'adilah. Yang artinya, apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta hajat sehingga aku akan kabulkan hajatnya? Apakah ada di antara hambaku yang bertaubat, aku berikan taubat kepadanya? Apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku sehingga aku akan ampunkan dosa-dosanya? Itu selalu diucapkan semenjak masuk sepertiga yang akhir. Jadi untuk mengetahui sepertiga akhir itu begini, maksudnya malam kan dari mulai maghrib, seperti tadi jam 6 kurang seperempat, berarti jam 7 kurang seperempat, 8 kurang seperempat, 9 kurang seperempat, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, nah berarti 10 jam setengah malam. 10 jam setengah ini bagi 3, berarti 3 sepertiga ditambah kira-kira 1 jam 25 menit. Ya. 3 jam 25 menit. 3 jam 25 menit ya. Berarti kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berarti masuk dari mulai setengah 2 maksudnya. Setengah 2 sampai subuh itu sepertiga akhir. Selain malam Jumat, kalau malam Jumat dari mulai awal malam Allah Ta'ala sudah menampakkan rahmatnya ke dunia ini, seraya berkata tiga hal tadi, apakah ada yang meminta hajat, ada yang meminta ampun, ada yang bertobat, itu. Nah, jadi eman gunakan kesempatan. Oleh karenanya kan pernah diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Kunuzus Sa'adah, beliau itu menceritakan ada seorang wali Allah. Seorang wali Allah, tapi dia suka kawin. Memang orang suka orang wali Allah itu biasanya banyak-banyak istrinya gitu. Oleh karenanya disebutkan an-nikahu sunnatul anbiya wa syi'arul auliya wa hilyatul atqiya. Yang namanya nikah itu adalah sunnahnya para nabi, lambangnya para aulia, jalannya para salihin, para orang-orang bertakwa. Nah, di mana disebutkan bahwasanya kalau dia itu melihat seorang wanita yang cantik, maka dikawinnya. Setelah dikawinnya diceraikan, jadi wanita yang masya Allah itu nanti kita. Suatu waktu si murid ini mengundang gurunya, mengundang gurunya ke rumahnya untuk makan. Maka si murid itu berpesan kepada istrinya, istriku nanti kalau seumpama guruku ini datang, dia itu seorang mukasyif, bisa melihat kekuatan batinnya. Maka kamu jangan nampakkan diri kamu. Lalu iya, jahsyar. Hanya dia datang makan sampai selesai, enggak melihat juga kepada gurunya ini. Namanya juga perempuan kan penasarannya kan lebih besar daripada laki-laki. Akhirnya enggak kuat juga, dia ingin lihat ngintip. Oh, waktu ngintip sudah keluar ini gurunya, tinggal kakinya saja yang kelihatan. Begitu kakinya dilihat diincing sama si istrinya ini, langsung dia berhenti. Itu siapa si perempuan itu yang melihat aku itu? Akhirnya katanya muridnya, kalau itu adalah istriku dan aku sudah ceraikan dia. Coba lihat, murid-murid dahulu masya Allah kepada gurunya itu luar biasa. Sudah ceraikan selesai, dia dikawin sama gurunya. Begitu selesai dikawin, dapat beberapa bulan diceraikan. Setelah ceraikan, akhirnya si murid kembali lagi pada si istrinya itu. Nah, begitu kembali pada istrinya ditanya, lalu wahai istriku, apa sih yang dilakukan oleh guruku ini? Selama yang kamu tahu, selama kawin sama dia itu, apa yang dilakukan oleh dia sehingga makomnya itu luar biasa gitu. Akhirnya kata dia, biasa saja. Aku melihat dia biasa saja, sama seperti kamu yang kamu lakukan. Cuma herannya kalau dia itu bangun malam, zikirnya itu aneh katanya. Apa zikirnya? Zikirnya itu cuma baca ana, ana, ana sampai subuh, ana gitu. Ana saya sampai subuh gitu. Akhirnya pada muridnya, itulah yang membedakan antara dia dengan kita. Karena dia itu mengatakan ana itu langsung pada Allah Ta'ala. Dia termasuk yang mendengar ucapan Allah Ta'ala, hal minta ibin fa'atubullah, ana. Hal min talibi hajjatin fa'adzillah, ana. Hal min mustafirin fa'afirullah, ana. Nah, makanya, jadi bayangkan yang semacam itu ketika bangun malam di akhir itu, bayangkan. Sholat dua rakaat, buka, tahajud, kemudian kita berdoa, tutup dengan sholat witir, dan kita minta terus kepada Allah Ta'ala. Ini waktu yang mustajabah, waktu dikabulkan. Di saat itu kita curhatkan semuanya. Kalau kita curhat kepada manusia, yang ada itu bukan malah kelapangan yang kita dapatkan, tapi justru tersebarnya aib. Apalagi orang sekarang ini. Jadi tidak ada gunanya. Lebih baik kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sekarang itu enggak suka diaduin, karena sifatnya manusia itu paling tidak suka kepada seorang manusia yang suka mengadu. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala justru dia senang ketika kita mengadu kepadanya, justru kita senang. Makanya di situ disebutkan dalam Al-Quran, innama asku basti wa husni ilallah. Aku ini tidak mencurhatkan kesusahanku, kegudahanku kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, saat kapan itu kita itu curhat kepada Allah Ta'ala? Itu di sepertiga malam itu. Nah, oleh karena alhamdulillah kita sekarang akan membahas tentang keutamaan bangun malam ini. Yang bagi Nabi SAW bangun malam itu hukumnya wajib, tapi bagi umatnya itu hukumnya sunnah. Bahkan paling afdolnya sholat-sholat sunnah itu adalah sholat qiyamul lail yang dilaksanakan setelah bangun malam. Jadi ada sholat qiyamul lail, ada sholat tahajud, beda. Kalau qiyam Ramadan itu beda lagi. Qiyam Ramadan itu sholat tarawih itu, namanya juga qiyam Ramadan. Kalau qiyamul lail melaksanakan sholat di tengah malam atau sepertiga malam, tapi jangan tidur, itu qiyamul lail. Tapi kalau sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya tapi setelah tidur, dan itu yang paling afdol. Seperti dikatakan Nabi SAW, kalau seumpama bisa, jadikan malam itu tiga, kamu bangun di sepertiga yang kedua sama ketiga, sepertiga yang pertama tidur. Nah, kalau enggak bisa, jadikan sepertiga terakhir. Enggak bisa, jadikan seperenam. Jadi seperenam Yang kelima, itu paling afdolnya sholat tahajud. Ini termasuk sepertiga, seperenam, yang kelima. Jadi itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud AS. Sepertiga, seperenam yang pertama dia bangun, seperenam kedua, ketiga dia tidur, seperenam keempat, kelima bangun, seperenam yang keenam tidur lagi, bangun sholat subuh. Nah itu susah untuk dilaksanakan. Dan itu adalah qiyamul lail dengan cara Nabi Allah Daud AS. Sama seperti puasa Daud, ini juga qiyamul lail ala Daud. Jadi dibagi enam. Jadi malam itu dibagi enam. Kalau bisa semacam itu ya baguslah. Nah, takutnya kalau semua kita bangun dengan cara Nabi Allah Daud, seperenam yang keempat sama kelima bangun, seperenam tidur lagi, takutnya bangunnya jam 8 pagi gitu loh. Jadi asan gak usah tidur lagi gitu. Kalau gak bisa, asan lebih baik gak usah bangun lagi, gak usah tidur lagi. Nah jadi seperti itu. Galu amma qiyamul lail, adapun qiyamul lail, fafadluhu adim, keutamanya itu sangat agung. Wa thawabuhu jazil, dan pahalanya itu sangatlah besar. Wal warid fi fadlihi minal kitab, sedangkan yang datang di dalam keutamaannya daripada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, syai'un katsir, sesuatu yang sangat banyak, yatulu dzikruhu, yang akan panjang jika menyebutkannya. Wa ya'suru hasruhu, dan sulit untuk menghitungnya. Qala Allah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Allah ta'ala firman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah bangun malam walaupun sedikit, nisfahu, setengah malam, awingkus minhu qalilan, atau kurang dari setengah malam, auzid alaihi, atau lebih dari itu, warattil qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan cara tartil. Semoga Allah ta'ala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladziina ma'ak, bahwasanya Allah ta'ala mengetahui bahwasanya kamu wahai Muhammad bangun kurang dari 2/3 malam atau separuhnya atau sepertiganya, dan juga orang-orang yang bangun malam bersama kamu. Wa qala ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya dari malam hari hendaknya kamu laksanakan tahajud sebagai amalan sunnah. Asa ayyab asaka, semoga dengan yang semacam itu Allah akan memberikan kamu maqam yang mulia. Nah, oleh karenanya dari ayat inilah dikatakan bahwasanya tidak ada seorang wali pun kecuali bangun malam. Tidak diberikan wilayah kepada seorang wali kecuali jika itu bangun malam. Bahkan disebutkan pernah ada satu orang daripada aulia meninggal dunia. Jadi tidak ada satu orang meninggal dunia daripada aulia kecuali pasti diganti satu orang lagi. Karena jumlahnya para wali itu kan di dunia sebanyak 124.000 sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Dan tidak ada satupun daripada aulia yang mengalami kiamat. Sebelum kiamat datang, maka semuanya meninggal dunia. Begitu pula kaum muslimin, kaum mukminin pada saat itu. Sehingga kalau sudah meninggal satu, maka yang mengangkat itu, yang mencari itu adalah para aulia yang memang ada tugasnya masing-masing. Karena sebagaimana disebutkan di dalam Zubat, wal aulia zawu karamatin rutab, aulia itu yang mempunyai karoma itu mempunyai martabat-martabat tertentu. Jadi ada martabat yang paling tinggi namanya Sultanul Aulia, rajanya para wali. Di bawahnya ada dua imam, di bawahnya lagi ada 7 kutub, di bawahnya lagi ada abdal, abdal itu ada 40. Di bawahnya lagi ada autad, ada 200. Ada anjab. Nah, baru kemudian aulia yang lainnya itu 1 derajat. Nah, sehingga kalau satu wali meninggal, maka diangkat lagi satu orang gitu. Nah, dan diangkatnya seseorang menjadi wali Allah itu enggak ada siang hari, malam hari katanya. Nah, sehingga pada waktu itu ketika ada satu aulia meninggal dunia, dilaporkan kepada raja wali pada waktu itu. Maka dicarilah seseorang yang akan menggantikannya. Subhanallah, yang menggantikannya itu siapa? Ada satu orang yang biasa bangun malam. Bangun malamnya itu selain dia tahajud, tapi juga dia itu membersihkan sepatu kuda. Dia jual sepatu kuda. Dia jualan, pedagang, pedagang sepatu kuda itu. Jadi kalau dia itu habis subuh berangkat untuk ke pasar untuk menjual barang dagangannya itu, maka ketika dia bangun malam setelah sholat tahajud, maka dibersihkan itu, dagangannya itu dibersihkan. Nah, Nah, pada waktu dia melaksanakan seperti biasanya itu, ketika ada seorang wali Allah meninggal dunia, maka dicari-cari orang yang menggantikannya, subhanallah dia yang menggantikannya, padahal orang biasa. Berkata apa? Bangun malam. Nah, jadi bangun malam itu bisa membersihkan hati. Bangun malam itu banyak hal khasiat yang akan kita dapatkan. Wa qala ta'ala fi wasmul mu'minin. Allah berfirman di dalam mensifati kaum mukminin, tajajafa junubuhum anil madaji. Bahu-bahu mereka menjauh dari tempat-tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berdoa kepada Allah karena takut kepada Allah dan rakus kepada rahmat-Nya, dan daripada apa yang kami berikan dari rezeki mereka selalu menginfakkannya. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit pada malam hari dalam keadaan tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur maka mereka itu bangun untuk meminta ampun kepada Allah Taala. Wa qala alaihi salatu wassalam afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Ini paling afdalnya salat sunnah setelah salat wajib itu adalah salat malam. Nah, salat malam ini masukkan apa? Ini salat tahajud ini gitu. Nah, jadi emang paling tidak itu kita kalau tidur jam 10, jam 3 itu sudah bangun. Kan lumayan 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Siangnya 1 jam, 6 jam sudah cukup. Kalau kita tidur 8 jam saja per hari, berarti sepertiga umur kita hilang hanya di dalam tidur. Nah, kalau seumpama 6 jam kita setiap hari tidur, berarti seperempat usia kita hilang habis hanya untuk tidur. Makanya katanya Al-Habib Ali Habsyi, Sayyidul Maulid, beliau mengatakan, enggak pantas bagi seseorang yang masih mencari ilmu atau seseorang yang sudah berumur 40 tahun itu tidurnya itu sampai lebih dari 6 jam katanya. Nah, kita berapa jam tidurnya sekarang ini? Itu aja. Berarti kita termasuk yang rugi kalau seumpama lebih dari 6 jam. Jadi eman. Nah, oleh karenanya sudah tahu kita bahwasanya kalau tidur setiap hari 6 jam berarti seperempat usia kita kan hilang. Nah, oleh karenanya alangkah ruginya kalau kita tidak meniati dengan niat yang baik. Jadi eman. Makanya kalau tidur itu niat, ya Allah anda tidur ini supaya anda bangun malam, ya Allah anda tidur ini supaya anda gak letih untuk beribadah nanti, ya Allah anda tidur ini supaya, jadi niat dengan niat yang baik sehingga tidur kita pun menjadi ibadah. Tapi kok tidur begitu saja kita gak dapat ibadah, begitu berarti seperempat daripada usia kita habis begitu saja tanpa ibadah. Nah, emang kemudian wa qala alaihi salatu wassalam alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihina qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum. Hendaknya kalian itu bangun malam karena sesungguhnya bangun malam itu adalah kebiasaan para kaum salihin sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan sebuah amalan untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratun lisayiat, dan sebagai sebab terampuninya segala macam dosa. Waman hatun anilisim, dan menjadi sebab tercegahnya, dengan qiyamul lail akan menjadi sebab kita tercegah daripada segala macam dosa. Wamatradatun lidda anil jasad, dan juga menjadi sebab terusirnya segala macam penyakit di dalam tubuh. Subhanallah. Itu Rasulullah yang mengatakan khasiatnya qiyamul lail itu, katanya Nabi SAW, yang pertama adalah dengan kita melaksanakan qiyamul lail berarti kita telah melaksanakan kebiasaan orang soleh. Satu. Dan melaksanakan qiyamul lail berarti kita telah melakukan gurbah kepada Allah, menjadi sebab kita itu dekat kepada Allah. Yang kedua, menjadi sebab terleburnya dosa-dosa kita. Yang keempat, menjadi sebab kita itu tercegah dari dosa sepanjang hari itu karena bangun malam. Yang kelima, menjadi sebab kita itu sehat badan dari segala macam penyakit. Luar biasa gitu. Jadi enggak usah kita itu bangun malam seperti para habaib, para aulia itu, di mana mereka itu bangun malam itu semalam suntuk. Ada yang setengah malam, ada yang 2/3 malam. Cukup kita itu bangun jam 3 atau setengah 4. Subuh kan 4/4, berarti kan kita setengah jam lebih seperempat saja kita bangun. Seperti diriwayatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, datunya habaib dari bangsa Al bin Syekh Abu Bakar, itu beliau itu melaksanakan sholat malam itu sepanjang malam, gak pernah tidur selama 40 tahun lamanya. Beliau melaksanakan sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Sholat subuh dilaksanakan dengan wudunya sholat isya. Nah, itu kan luar biasa. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, gurunya Habib Ali Habsyi, beliau itu melaksanakan sholat qiyamul lail 2 rakaat saja. Tapi 2 rakaat itu 1 rakaat yang pertama baca Al-Quran sampai habis. Rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad sebanyak 90 ribu kali. Dari habis sholat isya dibaca terus, nggak selesai kecuali pas menjelang subuh baru selesai. Nah, gak usah lagi semacam itu terlalu berat. Bangun malam 3:30, bangun malam jam 3, bangun malam. Kita minta kepada Allah Ta'ala, dan kita khususkan doa kita itu untuk anak-anak kita menghadapi cobaan fitnah di zaman sekarang ini luar biasa. Kalau gak bantu dengan doa itu, maka mereka tidak akan mampu untuk menghadapinya, itu tidak akan mampu. Jadi satu-satunya yang kita punya adalah kita berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah supaya mereka itu jauh dari segala macam fitnah. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dijauhkan daripada fitnah zaman sekarang ini. Semoga kita dipermudah untuk bangun malam. Semoga kita itu gampang untuk melaksanakan qiyamul lail. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ketika bangun lewat tengah malam, maka dia menyesal karenanya, karena tidak bangun malam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mencintai qiyamul lail, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan kemuliaan pada qiyamul lail, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang terjegah dari segala macam dosa, dari segala macam bala, dari segala macam fitnah karena qiyamul lail kita, ya Allah. Dan jadikanlah Engkau anugerahkan kepada kami segala macam kemuliaan karena bangun malam kami, ya Allah. Dan mudahkan kami untuk melaksanakannya. Begitu pula untuk para keturunan kami sampai hari kiamat nanti. Ala hadzihi niyyatin shaliha wa ala manawasal salih al-Fatihah.